Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitabul ilmi bisahih targhib wa tarhib. Dan kita masuk sekarang di bab yang ketiga. Qala Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, targhib fi sama'il hadis, anjuran dalam mendengar hadis, wa tablighihi, dan menyampaikannya, wa nushihi, dan menulisnya, wa tarhibu, dan ancaman, minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ancaman dari kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam bab ini ada terghib wa terhib. Ada hasungan dan ada ancaman. Hadis yang pertama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a minas sami'. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi illa annahu qala rahimallahu imra'an wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara. Disebutkan Al-Albani rahimahullah, qauluhu nadhara wa bi tasdidil dhad al-mu'jamah. Dengan mentasdid dhad al-mu'jamah yang ada titiknya. Kalau shad muhmalah. Wa tafifiha. Hakahu al-Khattabi wa maknahu, dan makna dari nadhara, addu'a lahu bin nadhara, doa untuknya. Jadi Rasulullah berdoa bagi orang-orang yang sifatnya akan disebutkan setelahnya itu, berdoa untuk mendapatkan nadhara. Apa itu nadhara? Waya an nikmah, kenikmatan, wal bahjah, keceriaan, kesenangan, wal husn, kebagusan. Jadi Rasulullah mendoakan seorang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan bahjah, kesenangan, kegembiraan, keceriaan, mendapatkan kebaikan. Fayakunu takdiruhu, maka takdirnya adalah jamalahullah wa zayyanahu, Allah baguskan dia dan Allah hiasi dia. Wakila ghairu dhalik. Ada yang berpendapat selain itu. Jadi intinya ini doa. Rasulullah berdoa, mudah-mudahan Allah membaguskan, memberikan keceriaan kepada siapa? Imro'an, kepada seorang. Sami'a, yang dia mendengar. Minna, mendengar dari kami. Syai'an, sesuatu, mendengar hadir ya Rasulullah. Faballaghahu, umum hadis yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang lain. Kama sami'ahu, sebagaimana yang dia mendengarnya. Dia dengar hadis, dia sampaikan hadis kepada orang lain. Farubba muballaghin, maka bisa jadi muballagh, orang yang menerima ya, orang menerima hadis dari orang yang mendengar ya. Ada orang yang dengar dari Rasulullah, kemudian orang itu menyampaikan hadis kepada orang lain, pihak ketiga. Bisa jadi orang yang pihak ketiga itu, yang tidak langsung dengar dari Rasulullah, awa lebih faham min sami dibandingkan orang yang mendengar hadis. Orang yang mendengar hadis langsung ya, dari sumbernya. Baik. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihi. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini beberapa hadis yang di bawah ini. Ini semakna ya. Nanti ada beberapa naam tambahan-tambahan. Baik. Kita lanjutkan aja ya. Langsung nanti terakhir penjelasan masing-masingnya. Wa an Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imro'an sami'a minna hadithan faballaghahu ghairahu. Allah memberikan keceriaan, kegembiraan kepada seorang yang mendengar dari kami hadis. Faballaghahu, kemudian dia menyampaikan ghairahu, menyampaikan hadis itu ke orang lain. Farubba habil fikhi ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi hamilul fikhi, orang yang membawa fikih, orang bawa hadis itu, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Orang yang dengar hadis itu, kemudian dia sampaikan hadis yang dia dengar kepada orang yang sebetulnya lebih faqih dibandingkan dia. Warubah pilih fikhin leysa bifaqih. Bisa jadi orang yang membawa fikih itu, yang menyampaikan hadis itu, leysa bifaqih, dia bukan orang yang faqih. Salasun la yaghillu alihinna qalbu muslim. Ada tiga hal yang la yaghillu. Di foto nomor 2 disebutkan yurwa atau yurwa bifathil ya wa dhammuha, diriwayatkan dengan memfathah ya yaghillu, dan juga wa dhammuha wa dhammiha, dengan mendhammah ya yughillu. Ya-nya ada yang membaca di fathah, ada yang membaca di dhammah. Faman fataha, bagi orang yang memfatha ya yaghillu, ja'alahu minal ghil, maka itu dari kata al ghil, wa huwa dhaqnu wal hadd, dengki. Jika dibaca yaghillu, tidak ada yang dengki jika di fathah. Yaqul la yadkhulu hikdun, tidak masuk padanya hikat kedengkian. yazhiluhu anil haq, yang menghilangkan dari kebenaran. Wa man dhamma, dan orang yang mendhamma, yuhillu, yang mendhammah ya, ja'alahu minal khiyanah. Itu berarti maknanya khianat. Yuhillu berarti khianat. Naam. Wal ighlal al-khianah fi kulli syai. Dari masdar ighlal, itu khianat pada segala sesuatu. Naam. Kalau di fathah itu masdarnya al-ghil, kalau di dhammah masdarnya ighlal. Nah, ini hanya perbedaan sakal tapi berbeda maknanya. Salasun la yaghillu, salasun la yughillu. Tiga yang na'am tidak dengki, tidak khianat, alaihinna atasnya qalbu muslim, hati seorang muslim. Al-ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Wa munasahatu walatil amri, dan menasihati penguasa. Waluzumul jamaah, dan bersama jamaah. Fa inna da'watahum, sesungguhnya doanya mereka, tuhitun min waraihim, melingkupi dari belakang mereka. Wa man kanat ad-dunya niyatahu, barang siapa yang dunia itu niatannya, farraqa Allah 'ali amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu, Allah jadikan kefakirannya baina ainai, di antara kedua matanya. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang kepadanya dunia ini kecuali apa-apa yang telah ditetapkan untuknya. Mamangkanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu adalah niatannya, jama'allahu amrohu, Allah kumpulkan urusannya. Waja'ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kecukupannya ada dalam hatinya. Fa'atathu dunya, dan dunia mendatanginya, wa yarahimah, dan dunia itu dalam keadaan hina. Rawi Ibnu Hibban fi sahihi wal Baihaqi bitaqdimin wa ta'khirin. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Dua hadis setelahnya semakna. Semakna dengan hadis ini. Baik. Kita akan bahas nah, hadisnya Zaid bin Sabit. Karena itu mewakili, nah, mencakup hadis yang di atasnya. Mencakup hadis yang di atasnya. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada untuk orang yang mendengar ucapan beliau, hadis dari beliau. Wa wa'ahu, kemudian memahaminya. Baik, wa'a itu nanti diambil di hadis nomor 4. Hadisnya Jubair bin Mut'im. Itu ada tambahan wa'ah. Itu juga hadisnya Anas bin Malik, hadis nomor 3. Di situ ada tambahan lafaz wa wa'aha. Naam. Wa'a itu maknanya memahaminya. Dia mendengar hadis, memahami itu. Kalau hadis yang pertama dan hadis yang kedua, mendengar kemudian disampaikan hadis itu. Kalau hadis yang ketiga dan yang keempat ada tambahan, sebelum disampaikan dia memahami, memahami apa yang dia dengar hadis itu. Naam. Faballaghahu, setelah difahami kemudian disampaikan hadis itu ke orang lain. Rasulullah mendoakan bin Nadroh. Naam, bahjah, keceriaan wajah, kebagusan wajah. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fi fadli ilmi illa hadha wahda, seandainya tidak ada pada keutamaan ilmu kecuali hanya ini saja, lakafa bihi syarafan, cukup. Itu menunjukkan ilmu itu mulia. Tidak ada yang lainnya, hanya satu ini tok kemuliaan ilmu, itu sudah cukup seseorang untuk semangat mempelajari ilmu agama. Dia akan mendapatkan keceriaan wajah. Naam. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa perangai, orang memiliki perangai yang doakan Rasulullah. Yang pertama dan yang kedua kata beliau, sama'hu wa aqluhu. Mendengar hadis kemudian memikirkannya, memahaminya. Ya, itu tadi disebutkan dari kata wa'a. Nah. Tatkala dia dengar hadis, dia fahami hadis itu dengan hatinya, ya, difahami dengan hatinya. Nah, supaya apa? Yastakir. Yang dia dengar itu menetap nancep di hatinya, harus dia fahami apa yang dia dengar. Baik. Kemudian martabah yang ketiga, dia jaga hadis itu, naam, dengan menghafalnya. Dia dengar, dia pahami, dia hafalkan. Naam. Itu martabah yang ketiga. Naam, kemudian masuk wa wa'aha. Al-martabatu rabi'ah, kemudian tingkatan yang keempat kata Ibnu Qayyim, tablighuhu, menyampaikan hadis itu. Mendengar, memahaminya, menghafalkannya, kemudian menyampaikannya. Naam. Menyampaikan, menyebarkan kepada umat ini. Naam. Beliau mengibaratkan harta yang terpendam. Harta yang terpendam yang kemudian belum dibagikan. Baik. Kalau dibiarkan akan menghilang itu, maka harus dibagikan, yakni diajarkan. Ilmu itu kalau disimpan, dipendam, tidak diajarkan seperti harta yang tersimpan. Dikhawatirkan akan menghilang. Baik. Maka barang siapa yang menjalankan empat tahapan ini, mendengar, memahami, menghafalkannya, dan menyebarkannya, mengajarkannya, baik, maka dia masuk ke dalam doanya Rasulullah SAW. Nah, mendapatkan kebaikan zahir wal batin. Mendapatkan kebaikan zahir dan batin. Naam. Nadrah fi wujuhihim, keceriaan di wajah-wajah mereka. Wasurur fi qulubihim, dan kegembiraan di hati-hati mereka. Naam. Itu yang didapatkan. Jadi mendapatkan kecerahan, keceriaan di wajah-wajah mereka dan kegembiraan di hati-hati mereka. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Maka kenikmatan hati itu, kebaikan hati itu nampak di wajah. Nampak di wajah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Kemudian empat tingkatan ini itulah yang mendapatkan doa dari Rasulullah, mendapatkan keceriaan wajah, mendapatkan naam apa kegembiraan hati. Kemudian rubaha milin fikhin ila man wa'aqau minhu. Betapa berapa banyak bermakna rubah. Orang yang menyampaikan hadis itu disampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Nah, orang yang lebih faqih darinya. Orang yang dengar hadis, ya, dia tidak bisa mengambil istinbat hukum dari hadis yang dia dengar. Dia bisa hafal hadis itu. Kemudian hadis itu dia sampaikan ke orang lain. Dan yang mendengar hadis itu, ada orang yang bisa mengambil istinbat hukum dari hadis yang dia dengar. Nah, itu makna rubbaha min fiqhi ila man wa afqahu minhu. Orang yang mendengar hadis yang pertama itu tidak bisa mengambil istinbat hadis yang dia dengar. Tatkala dia sampaikan dari orang lain, orang yang mendengarnya dari dia itu bahkan malah bisa mengambil istinbat hukum dari hadis yang dia dengar dari orang itu. Nah, jadi kadang al-muballagh, orang yang disampaikan hadis kepadanya itu lebih faham, lebih faqih dibandingkan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Baik. Kemudian beliau sebutkan ada tiga hal yang kemudian baik, tidak ada kedengkian ada padanya. Yang pertama beliau menyebutkan ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Seseorang yang amalnya ikhlas, maka dia akan selamat hatinya dari kedengkian, selamat hatinya dari pengkhianatan. Naam. Karena seluruh yang mendorong untuk dengki hilang dan tidak ada pada dirinya. Baik, ini orang yang ingin amal ikhlas. Baik, oleh karena itu orang-orang yang amalnya ikhlas itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diotek-otek dan digoda oleh syaitan. Sehingga iblis pun bersumpah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bi izzatika, maka dengan kemuliaanmu, lahuyannahum ajma'in, sungguh aku akan naam sesatkan, palingkan semuanya. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iblis mengakui Allah itu memiliki sifat mulia. Nabi Izzah bersumpah dengan kemuliaan Allah. Itu berarti iblis itu mengakui Allah punya sifat Izzah. Berbeda dengan orang Jahmiyah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tatkala iblis itu bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam, dia menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Pernyataan iblis, dia tidak bisa mengganggu orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Sehingga orang-orang mengamalkan sebuah amal dengan keikhlasan, selamat hatinya dari kedengkian, selamat hatinya dari pengkhianatan. Tidak mungkin dia dengki, tidak mungkin dia khianat tatkala amalnya dia jalankan dengan keikhlasan. Nah, baik. Yang kedua, munasahatu wulatil amri, menasihati penguasa. Nah, orang yang menasihati penguasa itu tidak mungkin dia khianat. Ini lawannya, lawan dari pengkhianatan. Baik. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan fa innan nasiha la tujami'u al-ghilla. Nasihat itu tidak akan ngumpul dengan pengkhianatan, dengan kedengkian. Id hiya dzidduh, karena itu lawannya. Lawan dari nasihat itu khianat. Naam. Faman nasuhal a'immah wal ummah, maka barang siapa yang menasihati a'immah dan juga umat, penguasa dan juga umat, faqad bari'a minal ghil, maka dia telah berlepas diri dari kedengkian dan pengkhianatan. Yang ketiga, luzumul jama'ati, berpegang dengan jamaah, luzumul jama'ah. Baik. Ini khan fidina azani wa a'azakumullah, senantiasa berpegang bersama jamaah. Nah, mereka-mereka yang menasihati umat, senantiasa bersama jamaah. Sesungguhnya dakwatahum, doa mereka itu melingkupi, mengitari, na'am, di belakang mereka. Jadi, doanya kaum muslimin itu diibaratkan pagar yang akan melindungi enam kaum muslimin, melindungi umatnya. Baik, tidak akan bisa orang-orang masuk ke dalamnya, tidak akan bisa musuh-musuh masuk ke dalamnya, karena doanya kaum muslimin. Baik. Khan fi dina azani wa azakumullah. Kemudian di hadis yang kedua ini, di hadisnya Zaid bin Sabit, di situ ada tambahan yang tidak ada pada hadis-hadis sebelum dan setelahnya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, mangkanati dunya niyatu, barang siapa yang dunia itu adalah niatannya, dia menjalankan amalan tujuannya dunia, bukan ikhlas, tujuannya harta atau jabatan atau apapun, farakallahu alaihi amrohu, maka Allah akan cerai berikan urusannya. Urusan dia ruwet, berat urusannya. Naam. Wa ja'ala faqru baina 'ainai, dijadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, terus terbayang-bayang miskin, miskin, takut kemiskinan. Nah, ini orang-orang yang amalannya li ajri dunia. Baik. Dibayang-bayangkan kemiskinan menakut-nakuti dia. Sehingga dihabiskan waktunya untuk dunia, walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Enggak akan nambah. Masa jam kerjanya ditambahi full dia untuk dunia. Kalau memang jatah dia hari itu segitu, enggak ada tambahan rezeki lagi. Dia bertambah capek, memforsir tenaganya, menghabiskan tenaganya, tapi tetap jatah rezekinya enggak akan bertambah. Ini orang-orang yang amalannya li ajli dunia. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Itu mereka-mereka naam yang tujuan amalannya adalah dunia. Aktivitas yang dia jalankan ittiba'u syahawat, mengikuti hawa nafsunya. Naam. Sehingga dibayang-bayangkan kemiskinan di hadapan matanya, sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah karena khawatir waktunya tersita untuk mencari dunia yang nantinya dia hitung-hitungan, kalau tak tinggal ini maka hilang kesempatan dunianya. Terus berpikir dibayang-bayangkan dengan kemiskinan, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun secara ekonomi dia cukup dan kaya, tapi karena segala aktivitasnya karena dunia, terus dibayangi kemiskinan dia. Meskipun melimpah hartanya, tapi ketakutan untuk miskin. Nah, khani bidina azani wa azakumullah, apalagi urusannya dicerai berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak selesai-selesai. Terus ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, yang itu menguras pikirannya, menguras tenaganya, bahkan mungkin menguras hartanya. Sudah habis upaya yang dia jalankan, terforsir tenaga, harta dan pikiran, tapi enggak akan menambah rezekinya. Tidak menambah rezekinya. Tapi sebaliknya, famangkanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang akhirat itu niatannya, dia sibuk dengan akhiratnya. Nah, jama Allah amrohu, Allah kumpulkan urusannya. Nah, Allah kumpulkan urusannya karena dia memfokuskan akhirat, mementingkan akhiratnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kecukupannya dalam hatinya, dijadikan dia qanaah, dijadikan dia merasa cukup. Nah, meskipun mungkin orang memandang ekonominya kurang, tapi dia merasa cukup. Allah berikan dia kecukupan. Naam. Baik. Dia tidak iri kepada seorang pun. Dia merasakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Karena sudah merasa cukup, dia tidak memforsir waktu dan tenaganya untuk dunia. Karena sudah merasa cukup, untuk apa? Untuk apa kalau cukup kemudian menghabis-habiskan waktu untuk mencari dunia? Inilah yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, tidak merasa cukup dengan dunia, sehingga sekecil apapun kesempatan waktu yang ada dipakai untuk dunia, meskipun itu tangannya sudah cukup. Kalau mungkin cara hitung-hitungan, tapi dia kerjanya sudah mapan, dari jam segini sampai jam segini, tiap bulan juga mungkin ada jatah naam gajiannya. Orang berpikir dia pulang santai di rumah karena kerjanya di kantor, tapi kenapa kok di rumah juga mencari kesibukan untuk dunianya, untuk menambah penghasilannya? Karena naam Allah tidak jadikan dalam hatinya kecukupan. Sisa waktunya yang mestinya bisa dipakai untuk akhiratnya, dia tambahkan untuk dunianya. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sehingga mereka-mereka yang tujuan semua amalnya untuk akhirat, Allah kumpulkan urusannya, Allah permudah urusannya. Naam, dan Allah berikan kecukupan dalam hatinya. Diberikan qanaah. Baik, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dimudahkan segala urusannya, itu mana jama Allah amrohu, Allah kumpulkan urusan, Allah permudah urusannya. Dan akhirnya fa'atat dunya wa yaraghimah, dunia mendatangi dia, bukan dia mengejar dunia, dia fokus akhirat, dia merasa cukup dengan pemberian Allah, ternyata dunia yang ngejar-ngejar dia. Nah, raghimah, dunia itu hina, sehingga mengejar-ngejar orang-orang yang fokus dengan akhiratnya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Karena dia tidak lihat-lihat dunia. Dia tidak iri dengan tetangganya. Nah, sehingga memforsir tenaga untuk mendapatkan dunia, sebaliknya dunia mengejar dia. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini terhib anjuran untuk ihtimam bil akhirah, untuk perhatian dengan akhirat dan zuhud terhadap dunia. Jika seorang itu memfokuskan untuk dunianya, maka tidak akan pernah selesai. Dibayang-bayangkan kemiskinan di depannya, sehingga dia terus merasa kurang sehingga waktu yang telah Allah berikan 24 jam seakan-akan masih kurang untuk mencari dunianya. Nah, karena dijadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dia kerahkan upaya sekeras apapun, dia tambah waktunya sebanyak apapun, tetap jatah dia enggak akan bertambah, sehingga rugi. Rugi tenaga sudah diforsir, rugi segala sudah dikeluarkan, ternyata tidak ada tambahannya. 6. Maka orang-orang sebaliknya, orang-orang yang tujuannya akhirat, maka dia tidak merasa capek di dunia, tapi dunia itu yang kemudian saya mencari-cari dia. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Qala wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Masjid Al-Khaif min Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di Masjid Al-Khaif di Mina. Faqala nadzarallahu ibna maqalati wa hafidhaha, semoga Allah mencerahkan nam seseorang yang mendengar maqalati, ucapan-ucapanku, wa hafidhaha, kemudian menghafalkannya, wa wa'aha, dan memahaminya. Summa dhahaba bi ila man lam yasma'uha, kemudian dia pergi menuju orang yang belum mendengarnya, belum mendengar hadis-hadis Rasulullah. Nah, dia sampaikan hadis itu kepada orang lain yang belum mendengar hadis itu. Farubba hamil fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi untuk berapa banyak orang yang membawa hadis fikih itu dia tidak faqih. Farubba hamil fikih ilaman wa afqahu minhu al hadis. Ini lafaz-lafaznya sama ya. Mungkin tidak perlu tak terjemahkan lagi. Rawahu Tabrani fil Awsat. Wa an Jubair bil Mut'im qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khayf khayf minah yaqulu nadhara Allah abdan. Ini lafaznya abdan, yang sebelumnya imra'an. Sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha. Semuanya sama, mendengar ucapan-ucapanku, menghafalnya dan memahaminya. Faballaghu man lam yasma'ha, menyampaikannya kepada yang belum mendengarnya. Rubba hamil fikhin la fikha lahu. Rubba hamil fikhin ila man wa'afqahu minhu. Salasun la yughillu alaihinna qalbun mu'min. Ikhlasul amalillah wa nasihatu li ammatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watum takhutu man wara'a. Nah, sama dengan yang di atas. Rauh Ahmad wa Ibnu Majah wa Tabrani fil Kabir muhtasaran mutawwalan. Nah, yang diringkas ada yang panjang. Illa an qal tuhitu bi ba ba'dal ha tuhitu. Ya. Dengan babiya, dengan ya setelah ha. Rawahu kullum an Muhammad bin Ishaq an Abdissalam an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Nabihi. Walahu inda Ahmad Tariqun an Saleh bin Kaisan an Zuhri wa isnadu hadha hasan. Baik. Itu hadis-hadis yang semakna, ya. Qala wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza mata ibnu Adam, jika anak Adam itu meninggal, in qata amaluhu, terputus amalannya, illa min salatin, kecuali tiga hal. Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa bi, au waladin shalih yad'u lah. Ra Muslim wa ghairuh. Ini juga hadisnya sudah kita lewati. Amalan-amalan yang masih akan mengalirkan pahala untuk pelakunya. Sadaqah jariyah, ya, tanah yang diwakafkan untuk kebaikan, ilmu yang diajarkan yang diambil bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini kaitannya dengan bab ini apa ini? Disebutkan itu qala al-hafid. Wa nasihul ilmin nafi', orang yang menulis ilmu yang bermanfaat. Ini terkait dengan babnya kan, judul babnya wa nushihi, menulis hadis. Ini diambil dalil ini tentang masalah menulis hadis. Orang yang menulis ilmu yang bermanfaat lau ajru, dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man qara'ahu, dan pahala orang yang membacanya. Membaca hadis, membaca tulisan dia. Au nasahahu, atau menulisnya, au amila bi man ba'dahu, atau yang mengamalkan dengan hadis atau ilmu yang dia manfaat, yang dia ilmu yang bermanfaat yang dia tulis itu, orang-orang setelahnya. Dia nulis buku ya, misalnya tulisan-tulisan ilmu yang bermanfaat, dia mendapatkan pahala. Orang yang membaca itu juga mendapatkan pahala. Orang yang mengamalkan apa yang dia baca juga mendapatkan pahala. Ma baqiya khattu wal amal bi, selama tulisan dia masih ada dan diamalkan dengannya, maka terus dia mendapat pahala. Dia sudah meninggal tapi dia nulis kitab. Selama kitab itu masih ada dan dibaca dan diamalkan, maka dia mendapatkan pahala. Sebagaimana yang kita baca ini, kitabnya Syalbani rahimahullah, ya. Yang asalnya kitabnya Mundiri. Nah, kita baca, maka penulisnya rahimahumullah mendapatkan pahala karena kitab yang mereka tulis kita baca. dan kita mengamalkannya apa yang terkandung dalam kitab ini, maka penulis kitab ini mendapatkan pahalanya. Ini keutamaan yang memang orang-orang yang meninggalkan asar, meninggalkan peninggalan tulisan yang bermanfaat. Lihat al-hadis wa amsalih, dengan dalil hadis ini dan yang semisalnya. Ini orang-orang yang meninggalkan tulisan-tulisan kitab-kitab yang bermanfaat. Para imam al-Bukhari, imam Muslim, dan yang lainnya, mereka terus mendapatkan kiriman pahala. Selama kitab mereka masih ada, dibaca oleh kaum muslimin, dan diamalkan oleh kaum muslimin. Baik. Wa nasikhu ghairin nafi' mimma yujibul isma, dan orang yang nulis ilmu yang tidak bermanfaat, apa-apa yang mewajibkan dosa tulisannya. Kitab yang enggak benar isinya. Anjuran-anjuran mengamalkan amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah misalnya. Dia tulis kitab itu, kemudian dia meninggal, kitab itu dibaca, diamalkan orang-orang membacanya, diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada orang lain. Alai wisruhu, penulisnya mendapatkan dosanya. Wa wisru man qara'ahu, dan dosa orang yang membaca tulisannya. Aw nasahu, atau orang yang menulisnya. Aw amila bihi mimman ba'dahu, atau yang mengamalkan tulisannya. Dia sudah meninggal, tapi tulisannya masih ada, dibaca orang, diamalkan orang, dia terus mendapatkan kiriman dosa. Ma baqiya khattu wal amal bi, selama tulisannya masih ada dan diamalkan itu. Nah, bima taqaddama min al hadis, dari hadis-hadis yang telah lalu, man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan, wallahu a'lam. Jadi ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, tatkala orang-orang yang sudah meninggal tapi kitab-kitab yang mereka tulis, fikrah-fikrah, pikiran-pikiran mereka yang menyimpang masih ada, maka terus kita mengingatkan bahaya kitab-kitab orang itu dari umat ini. Orang yang sudah meninggal, nah, tapi buku-buku peninggalannya masih ada. Buku-bukunya Said Qutb, naam, Hasan al-Banna atau yang semisalnya, naam, yang masih dibaca sampai saat ini oleh kaum muslimin, yang sangat berbahaya buku-bukunya, meskipun penulisnya sudah meninggal, maka bentuk ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas, orang yang paling kasih sayang dengan manusia. Sehingga kita mengingatkan supaya penulisnya itu tidak lagi mendapatkan dosa karena kitabnya dibaca dan diamalkan orang. Maka kita ingatkan, hati-hati. Nah, kitab ini berbahaya, jangan dibaca, sehingga agar tidak mendapatkan tambahan dosa penulisnya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga para ulama menulis peringatan-peringatan dari kitab-kitab yang berbahaya, mengandung fikrah-fikrah yang menyimpang. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini Baik. Kemudian hadis-hadis setelahnya ini juga semakna, ya. Hadis yang semakna. Tiga hadis, ya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah, man kataba alaihi ta'ammidan falyatabawa maqada minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. wa an Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man haddatsa anni, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, man haddatsa anni bi haditsin, ya, barang siapa yang kemudian menyampaikan hadis dariku, yura annahu kadzibun, yang dia menyangka hadis itu dusta, bahwa ahadul kadzibain atau kadzibin, maka dia salah satu dari pendusta. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Naam. Wa an Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas seorang yang selain Nabi. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berusaha atas namaku dengan sengaja, falyata bawa, maka adu minan nar, maka siapkan tempat duduknya dari neraka. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Tiga hadis ini ancaman bagi orang-orang yang kemudian berdusta atas nama Rasul, membuat hadis-hadis palsu atau menyampaikan hadis dalam keadaan dia belum tahu hadis ini sahih atau dhaif. Dia sampaikan. Ini peringatan bagi orang-orang yang ngajar, orang para khutbah. Tatkala belum tahu derajat hadis itu, jangan disampaikan. Nah, maka dia termasuk masuk dalam ancaman ini. Sehingga Ibnu Hibban di dalam sahihnya menyebutkan, faslun dikru ijabi dukulinar, penyebutan wajibnya masuk ke dalam neraka, liman nasaba syai', bagi orang yang menisbahkan sesuatu ilal Mustafa, kepada Nabi SAW, wa ghairu alibin bisihatih, dalam keadaan dia tidak tahu tentang kesahihan hadis itu. Dia menyebutkan qala Rasulullah, dalam keadaan dia tidak tahu ini hadis dhaif atau hadis sahih, maka dia dianggap dan diancam masuk ke dalam neraka. Nah, maka seluruh hadis yang kemudian disampaikan posisinya harus tahu ini dhaif atau ini sahih. Ya. Kalau masih belum tahu kedudukannya, maka tidak boleh disampaikan. Nah, maka ini menunjukkan hati-hati dan tasabut sebelum menyampaikan hadis, karena berbahaya. Ya. Nah, ancaman dari Rasulullah SAW. Ikhwanifidina azani wa a'azakumullah. Dan hadis-hadis yang palsu, nah, banyaknya hadis-hadis yang palsu, itu disebutkan para ulama, di antara Syalbani rahimahullah, itu ada beberapa sebab. Kenapa kok muncul hadis-hadis yang palsu? Dan bagaimana pengaruhnya di umat ini, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik. Jadi apa sih contoh-contoh hadis palsu itu, dan juga siapa yang biasanya membuat hadis palsu? Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang, insya Allah. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ya. Di dalam kitab Tadkiratus Sami, ini yang sering kita nukil, ya. Di sini disebutkan, ini kitab untuk pengajar dan kitab untuk pelajar, ya. Di antara kitab untuk pengajar, di situ kemarin kita sebutkan Ba'dul Ulama mengakhiri darasnya dengan rokaif, ya, nasihat-nasihat sahur dan misalnya, dan juga disebutkan tidak boleh, nah, menyebutkan syubhat dan jawabannya di majelis berikutnya, di hari berikutnya dilarang. Nah, disampaikan sekarang syubhatnya, jawabannya besok, ini tidak boleh. Karena bisa jadi orang yang sekarang hadir, ya, di syubhat tidak tahu jawabannya. Dia dapat penyakit, tidak tahu obatnya, maka tidak boleh. Nah, kalau sekiranya kemudian ternyata waktunya itu tidak cukup, maka tidak usah sekalian itu disebutkan sebuahnya, besok sekalian plus jawabannya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.